Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusaddiku ayakulu sodakta wa barirta. Ini kalau di video sebelumnya membahas jawaban azan, kalau ini menjawab jawaban iqomah, ya, menjawab jawaban iqomah. Jadi kalau seseorang mendengarkan iqomah, itu jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah mengucapkan sodakta wa barirta. Ini jawaban iqomah, ya, sodakta wa barirta. Ini huruf ra yang pertama harokatnya kasroh. Walaupun ada juga ulama yang mengharokati fathah, tetapi yang lebih banyak kasroh, ya. Ini diucapkan marroten, dua kali. Arti dari sodakta wa barirta, ini kalau arti aslinya sodakta artinya engkau benar, jadi membenarkan orang yang mengucapkan iqomah. Wa barirta, engkau baik, ya, tetapi maksudnya aisyirta zabirin, engkau menjadi orang baik. Bir di sini, kata bir diartikan dengan ai khairin kathir, memiliki kebaikan yang banyak. Jadi engkau memiliki kebaikan yang banyak, jadi benar dan juga memiliki kebaikan yang yang banyak. Insawaba, mohon maaf, ya, mohon maaf tadi keterangannya salah. Jadi kalau iqomah nanti aqomahullah, ini iqomah aqomahullah wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliha, ini iqomah. Kalau tadi itu jawaban as-sholatu khairun minan naum, ini kurang konsentrasi. Jadi ucapan itu sodakta wa barirta diucapkan in sawaba, jika muazin mengucapkan tasfib, ya, mengucapkan tasfib. Tasfib yaitu ucapan as-salatu khairum minan naum. Ay atta bitasfibi fi subhi. Wa yaqulu, dan orang yang mendengarkan iqomah fi kalimatayat iqomah aqomahallah wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliya. Ini doa, ya. Doa atau jawaban bagi orang yang mendengarkan iqomah. Aqomahullah, semoga Allah mendirikan sholat, wa adamaha, dan senantiasa mengabadikannya, wa ja'alani min sholihi ahliha, dan semoga Allah menjadikanku termasuk dari golongan orang-orang yang melakukan sholat. Jadi orang-orang sholih yang melakukan sholat. Wa sunna likulin, disunahkan bagi keduanya, bukan keduanya, ya, disunahkan bagi semuanya. Semuanya itu di sini dijelaskan isi dari kulin adalah min muadzin wa mukimin wa samiha. Jadi orang yang azan, orang yang iqomah, dan juga orang yang mendengarkannya, mendengarkan keduanya, itu disunahkan ayusolia, disunahkan bersolawat, ya, wa yusallima, dan salam ala nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da faraghihima, setelah selesai azan dan iqomah. Jadi muadzin setelah azan dan mukim setelah iqomah, dan juga yang mendengarkan keduanya setelah keduanya selesai, itu disunahkan bersolawat dan salam kepada Nabi. Ay ba'da faraghi kullin minhuma. Bila memang keduanya telah selesai. Intolah faslun bainahum, ini kurang spasi, ya. Intola faslun bainahuma. Jadi bainahuma ini kembalinya ke adzan dan iqomah, ya. Artinya Artinya faroki kulin min huma ini setiap keduanya disunahkan membaca sholawat dan salam kepada Nabi. Jadi setelah azan disunahkan bersholawat dan salam, setelah iqomah juga disunahkan azan dan salam. Jadi kesunahnya dua kali. Sunah dua kali itu kalau memang pemisah jeda, ya, jeda pemisah antara azan dan iqomah itu lama. Tola ini panjang. Wa illa jika pemisahnya tidak panjang, fayak fi lahuma du'aun wahidun, maka untuk keduanya dicukupkan mengucapkan satu doa. Satu doa dalam arti cukup bersolawat dan salam kepada Nabi satu kali. Thumma yakulu kulun minhum rafi'an yadaihi. Jadi setelah solawat dan salam, kesunahannya adalah mengucapkan Allahumma robba hadhihi da'wah. Nah, ini doa azan, ya, doa azan yang biasa dibaca. Allahumma robba hadhihi da'wah. Allahumma wahai Allah robba hadhihi da'wah. Tuhan yang menjadi Tuhan panggilan ini di sini diartikan ayil azani wal iqamah, diartikan azan dan iqamah. Ila akhirihi, hingga akhir doa. Jadi hanya ditulis di dalam qurratul ain, hanya dituliskan Allahumma robba hadhihi da'wah, tidak dilanjutkan, ya. Lanjutannya ada di Fathul Mu'in. Tatimmatuhu, terusan dari doa tadi, terusan dari kata hadhihi da'wah ini adalah robba hadhihi da'wati tamah. Jadi tamah ini setelah dakwah, ya, panggilan yang sempurna. Wassolatil qa'imah, dan juga Tuhan untuk sholat yang didirikan. Ati Muhammadanil wasilah, berikanlah Nabi Muhammad derajat yang berupa al-wasilah. Al-wasilah itu lantaran, ya. Wal fadilah, dan juga keutamaan. Baba'athu maqaman mahmudah, dan berikanlah derajat yang dipuji. Alladhi wa'attah, yang telah engkau janjikan kepadanya. Jadi ini mulai robbah hadidawati tamah, lalu kemudian disambung dengan ini adalah doa azan. Wal wasilah, ini penjelasan arti dari wasilah, ya. Jadi arti pelantara tadi itu, arti yang saya artikan pelantara itu adalah arti lugat, ya, arti asli dari kata al wasilah. Namun di dalam doa azan ini kata wasilah diartikan yang lain, yaitu wahya a'la darajatin fil jannah. Jadi wasilah di doa azan itu artinya adalah surga yang paling tinggi, ya, derajat yang paling tinggi di dalam surga. Kemudian kata maqaman mahmuda, ini pangkat yang dipuji, itu diartikan wal maqamul mahmud maqamus syafa'ati fi faslil qadha. Yang dimaksud adalah pangkat syafa'ah, jadi keistimewaan yang berupa syafa'ah. Syafa'ah itu menyelamatkan umatnya dari neraka. Jadi sudah ada di dalam neraka, itu Nabi memiliki hak untuk mengeluarkan dari neraka, itu namanya syafa'ah. Syafa'ah itu hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad, ya. Jadi nabi-nabi yang lain tidak memiliki keistimewaan ini. Fi faslil qadha, di saat Allah memberikan keputusannya. Jadi qadha ini artinya keputusan, ya, keputusan siapa yang berhak masuk surga, siapa yang berhak masuk neraka. Yaumal kiamah, kelak di hari kiamat. Jadi proses antara hari kiamat hingga keputusan surga dan neraka itu ada beberapa proses, ya. Ada mizan, timbangan, ada perhitungan amal dan lain-lain, itu masuknya dalam faslul qadha, keputusan siapa yang berhak di neraka dan siapa yang berhak di surga. Dan nanti kalau ada umat Nabi Muhammad yang ada di neraka, Nabi Muhammad memiliki hak untuk mengeluarkannya dari neraka. Wa yusannu ayyakula wallahu a'lamu bisawabi.